Kadang-kadang beta juga seng mengerti. Akan seng masuk akal. Katong pun talenta dan skill paling banyak. Orang Maluku maksudnya. Kalau misalnya katong pakai skill itu for yang terbaik, pasti katong seng susah lagi di masa depan. Katong harus menjadi contoh para anak-anak dan cucu-cucu. Beta dapat lihat anak-anak sekarang main di luar, seng pikir sekolah lain, kacau, parlente, panipu, pancuri, paminum, pamabuk. Tapi ya begitulah. Menurut beta, katong pun kekurangan di sifat. Pamalas, seng mau dengar, pikir diri sendiri saja, harap gampang. Akan harus berubah sekarang kawan, supaya Maluku merdeka. Bangun Maluku dan bangun ekonomi. Ini sejarah orang Maluku di Belanda. Supaya semua orang tahu, hidup di sini seng gampang juga. Tapi kalau katong jadi satu, huhu, mantap. And you scroll. Pelajaran duduk tenang, beta jadi guru ale duduk tenang. Dengar, sebelum katong keluar dari tanah Maluku ke Belanda, Tete dan Nini Ika janji dengan tanah di sana. Pas tiba di sini katong seng punya status, seng punya harga, seng punya rumah, kawan menjadi kasus. Generasi kedua itu om-om, tante-tante, papa dan mama. Darah masih panas jadi dong angkat parang, bongkar tanah Belanda ini dari utara sampai selatan. Parah, tapi itu wajar. Sekarang katong sebagai anak harus menjadi contoh para generasi yang mau datang. Jangan sampai dong lupa katong pun asal dari mana. Maluku serah, tapi ada tap. Kalau Maluku jadi beban, par maju lupakan. Di masa depan Tuhan pasti kasih peringatan. Buka jalan par katong balik ke sana. Tuhan pun jalan luar biasa. Amin. Yang penting sekolah dulu, belajar bahasa, lalu bangun Maluku. Jadi bantu Maluku. Buka mata, adat istiadat seng berharga. Kalau katong baik di muka, luda di belakang. Ale rasa beta rasa, jangan main tutup buka. Itu saja, bantu Maluku. Buka mata, adat istiadat seng berharga. Kalau katong baik di muka, luda di belakang. Ale rasa beta rasa, jangan main tutup buka. Itu saya benta setuju bandera biru putih hijau merah. Tujuan luar biasa tapi hasilnya seng ada. Itu yang bikin beta kecewa. Kayaknya dong selupa saudara kan nopela. Dono dong paling sadis sekarang subeda. Panaku semua beta seng marah dong jua. Beta berjuang tujuan yang sama tapi pakai ilmu dari Belanda. Karena bule penggaya paling mantap. Nyata kawan jadi kalau mau bangun Maluku katong harus belajar disiplin. Kerja keras berdoa dan disifir. Hidup dengan rendah hati tapi jangan sampai orang bisa injak katong pun kepala. Contoh ada di sejarah, yang parlente katong itu Jepang dan Belanda. Sekarang Obama yang mau ambil katong pun minyak tanah. Katong tambah miskin dong yang tambah kaya. Buka mata saudara, bantu Maluku. Buka mata, adat istiadat seng berharga. Kalau katong baik di muka, luda di belakang. Ale rasa beta rasa, jangan main tutup buka. Itu saja, bantu Maluku. Buka mata, adat istiadat seng berharga. Kalau katong baik di muka, luda di belakang. Ale rasa beta rasa, jangan main tutup buka. Itu saja, jadi dari sekarang katong dilarang untuk pemalas. Seng ada harap yang gampang, hadapi tiap masalah. Kerja keras, sampai kaki seng kuat tahan. Maju dengan tegas, saudara bantu Maluku. Buka mata, adat istiadat seng berharga. Kalau katong baik di muka, luda di belakang. Ale rasa beta rasa, jangan main tutup buka. Itu saja, bantu Maluku. Buka mata, adat istiadat seng berharga. Kalau katong baik di muka, luda di belakang. Ale rasa beta...